Dan kalau dia mengikuti yang selain Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Islam mana yang dia amalkan? Kalau dia ingin mengamalkan Islam yang pernah diturunkan oleh Allah 1400 tahun yang lalu, yang pernah membawa kejayaan kepada umat manusia yang mengamalkannya, maka tidak ada lain kecuali dia harus mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Maka mengikuti sunnah itu mendapatkan keberkahan, mencocoki syariat Allah jalla wa ala. Ya. Kemudian kata beliau, waridhar rabbi subhanahu wa ta'ala, juga mendapatkan keridhaan dari Ar-Rabb subhanahu wa ta'ala. Ya, karena Allah ridha bagi siapa yang mengikuti An-Nabi. Hanya Allah perintahkan di dalam Al-Quran, ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Ar-Rasul membawanya kepada kalian, maka ambillah, kata Allah. Ambil itu. Dan apa yang dia larang daripada kalian, maka tinggalkanlah. Menunjukkan bahwasanya Allah ridha terhadap siapa yang mengikuti as-sunnah. Kemudian kata beliau, wa raf'ud darajat, akan diangkat derajat orang yang mengamalkan sunnah itu. Derajat seseorang di sisi Allah dan di hadapan segenap manusia tergantung sejauh mana dia mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya kehormatan, yang namanya kemuliaan, yang namanya tingkat derajat yang agung, ini tidak usah kita paksakan dengan kesongkakan, dengan kesombongan, dengan harta benda, dengan jabatan, dengan kedudukan dan sebagainya. Karena yang seperti ini hanya sifatnya sementara saja. Ya. Tetapi kalau kita ingin mendapatkan kehormatan yang sebenarnya, kemuliaan yang sebenarnya, kedudukan yang sebenarnya di hadapan Allah dan di hadapan makhluknya, amalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Allah telah mengangkat derajat orang-orang yang mengamalkan sunnah beliau. Sehingga datang dalam hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, di mana Allah jalla wa ala apabila melihat seorang hamba yang dicintai oleh Allah, Allah akan membuat penduduk bumi itu cinta kepadanya. Bahkan demikian pula dengan penduduk langit. Bagaimana dia bisa dicintai oleh Allah? Tentunya apabila dia mencintai Allah. Bagaimana dia mencintai Allah? Dia harus mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qul in kuntum tuhibbunallah attabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah ajari nabinya di dalam Al-Qur'an. Ya. Qul, katakan wahai nabi, wahai rasul, in kuntum tuhibbunallahi fattabi'uni. Kalau kalian itu cinta sama Allah, ikuti aku. Katakan itu sama mereka. Katakan itu kepada manusia. Kalau kalian cinta sama Allah, ikuti aku. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah akan cintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sehingga orang yang mengamalkan as-sunnah, derajatnya diangkat di sisi Allah. Dia dicintai oleh Allah. Apabila Allah telah mencintai dia, Allah memerintahkan kepada penduduk langit, kepada penduduk bumi untuk mencintai orang ini. Ya. Inna Allah ahabba fulanan fa'ahibbu. Allah wahyukan ini kepada Jibril untuk meneriakannya kepada ahlus sama wa ahlus dunia wa ahlul ardh. Allah perintahkan Jibril untuk menyatakan bahwasanya Allah telah mencintai fulan, maka cintailah dia. ini kepada ahli sama, baik kepada penduduk langit, demikian pula kepada penduduk bumi. Rafa'ul darajat, diangkat derajat orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka dengan mengamalkan sunnah ini, kita bukan semakin hina, kita bukan semakin rendah, kita bukan semakin dilecehkan, bukan. Dengan mengamalkan sunnatun Nabi, kita semakin mulia, semakin agung, semakin mendapat kedudukan di sisi Allah dan di hadapan manusia. Tanpa kita harus memaksakan diri memperoleh itu semuanya. Allah yang akan menjadikan kedudukan itu untuk kita. Maka sangat merugi orang-orang yang mencari kemuliaan itu selain daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kemudian kata beliau, warahatul qalb, ya, dalam mengikuti sunnah itu terdapat rahatul qalb, ketenangan, ketenteraman jiwa, tenang, tenteram, nyaman apabila seorang mengilmui dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun tantangan hidup, bagaimanapun kejamnya peredaran zaman, dia sedikit pun tidak akan bersemada gunta gulana dan kacau kehidupannya. Kenapa? Karena hati dan jiwanya tenang dengan dipimpin oleh ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya. Nah. Dan perlu diketahui bahwasanya kebahagiaan yang sebenar-benarnya kebahagiaan itu kalau hati kita tenang, tenteram, nyaman. Bukan bersenang-senang dengan harta benda yang sifatnya sementara dan semu. Ya. Oleh karena itu, tidak jarang kita melihat orang-orang yang bersenang-senang dengan kehidupan dunia, tetap saja dia merasakan sempit dada, gundah gulana, sedih, stres, kacau pikirannya, dan selanjutnya. Karena kebahagiaan itu akan didapatkan dengan kesenangan fisik. Yang namanya kebahagiaan itu adalah ketenangan jiwa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Laisal ghina bi kafratil arab walakinnal ghina fina nafs. Kata beliau, kekayaan itu bukanlah dengan banyaknya harta benda. Tapi yang namanya kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Kalau jiwa kita tenang, tenteram, nyaman, kita akan merasakan kehidupan yang indah. Ya, dengan orang yang hatinya kacau, jiwanya gundah, pikirannya stres, walaupun harta bendanya banyak, harta benda itu justru menghimpit dan menekan dia sedemikian rupa, membuatnya tidak lagi nyaman dengan apa yang dia miliki. Itu kenyataan. Tetapi lihat ashabus sunnah yang tentram dan nyaman dengan petunjuk Allah Jalla wa'ala, dengan tuntunan sunnatun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ketika hatinya nyaman, jiwanya tentram, pikirannya tenang, walaupun dia tidak punya apa-apa, dia tidak memiliki harta yang banyak, tidak memiliki kemewahan-kemewahan sebagaimana yang dimiliki oleh ashabud dunya, tetapi hidupnya jauh lebih indah dibanding para pengidola-pengidola dunia. Sehingga dia benar-benar merasakan kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang cukup tentram, karena dia hidup dengan tuntunan sunnatun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Subhanallah. Kemudian kata beliau, di antara kemanfaatan mengikuti as-sunnah, wada'atul badan, ya, di samping ketenangan hati, beliau juga kenyamanan badan. Orang yang mengamalkan sunnah itu badannya nyaman. Kenapa? Karena dengan mengamalkan sunnah, badannya diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia mendapat pahala dari sisi Allah dan badannya diberi kekuatan oleh Allah Jalla wa'ala. Naam. Tetapi orang yang memberat-beratkan diri dengan amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh sunnatul rasul, justru mereka akan membuat payah badan mereka, membuat capek badan mereka, membuat sengsara badan mereka. Lihat saja orang-orang yang mengamalkan apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di samping mereka berdosa di sisi Allah karena mengada-ada di dalam agamanya, dari sisi kesehatan badan, kerehatan badan, mereka telah membuat penat badan-badan mereka dengan amalan-amalan itu. Ya. Dan pula dengan ashabul dunia, ketika pandangan hidupnya, orientasi hidupnya bukan kepada sunnatul rasul, tetapi kepada kehidupan-kehidupan dunia, mereka mempenatkan badan mereka siang dan malam, pagi dan sore. Ya. Bahkan sebagian orang yang tidak diberi petunjuk hidayah kepada as-sunnah, mereka seolah-olah hidupnya habis untuk kerja. Ya. Sebagian mereka sebagai orang yang pertama masuk pasar sebelum subuh, dan sebagai orang yang terakhir keluar dari pasar di malam hari. Dalam keadaan hidupnya ya begitu-gitu juga. Ya. Tidak kenal ibadah, tidak kenal zikir, tidak kenal doa, tidak kenal mengamalkan sunnatun nabi. Ya. Hampa, kosong. Ya. Kehidupan yang ditempuh olehnya, ya begitu-gitu saja. Dia tidak pernah merasakan bagaimana kebahagiaan jiwa yang dipenuhi oleh ibadah kepada Allah dan mengamalkan sunnatul rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Naam. Kemudian wa targhim asy-syaitan. Targhim asy-syaitan dalam mengikuti sunnah juga merupakan tekanan terhadap asy-syaitan. Ya. Kalau kita mengamalkan sunnatun nabi, berarti kita mempersempit ruang gerak syaitan yang selalu ingin menggoda kita kepada keburukan. Naam. Wa tuluqus siratil mustaqim. Ya. Juga di antara kemanfaatannya yaitu dengan mengikuti sunnatun nabi, kita menempuh jalan yang lurus dan tidak menyimpang. Berkata Ibn Hibban rahimahullah di dalam muqaddimah dari sahihnya, wa inna fi luzumi sunnatihi, sesungguhnya dalam memegangi sunnah beliau terdapat amamat salamati, keselamatan yang sempurna, wajimal karamati, dan kemuliaan yang terkumpul, la tatfa surujuha, cahaya-cahayanya tidak akan pernah padam, wala tudhadu hujajuha, dan tidak akan pernah sirna hujjah-hujjahnya, man lazamaha usim, barang siapa yang berpegang teguh dengannya, niscaya dia akan dijaga. Wa man khalafaha nadim, dan barang siapa yang menyelisihinya, dia pasti menyesal. Id hiyal hisnul hasin, Karena sunnah itu adalah benteng yang paling kokoh. Warruknur rakin. Dan merupakan fondasi yang paling mendasar. Alladzi bana qabluhu. Yang telah nyata keutamaannya. Wa matuna habluhu. Dan kuat tali ikatannya. Wa man tamassaka bihi sada. Barang siapa yang berpegang teguh dengannya, pasti dia memimpin menjadi pemuka. Wa man rama khilafahu bada. Dan barang siapa yang menyelisihinya, niscaya dia akan hancur binasa. Ya. Kita lihat bagaimana umat ini telah dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala dengan sunnatun Nabi. Ya. Sahabatu radhiyallahu anhum berhasil memimpin al-Arab dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hanya dalam masa 23 tahun. Ya. Demikian pula sepeninggal beliau alaihi salatu wassalam, as-sahabatu wat-tabi'un wa atba'ihim berhasil memimpin dunia, bahkan menguasai hampir sepertiga dunia, hanya lebih kurang mencapai masa 50 tahun. Dikatakan oleh Napoleon Bonaparte, ini ilmu sejarah, seorang panglima Prancis, bahwasanya Al-Arab telah melakukan jajahan istilah dia atau penaklukan terhadap wilayah dunia dengan gemilang berhasil menguasai hampir sepertiga dunia, kata dia, hanya dalam jangka 50 tahun. Yang ini belum pernah dan belum bisa dilakukan oleh bangsa-bangsa manapun sebelumnya. Bagaimana Al-Arab bisa melakukan ini? Kalau semata-mata dengan kearobannya, bangsaannya, Arab tidak akan bisa melakukan ini. Wallah. Ya. Demi Allah, Arab tidak akan bisa melakukannya. Dengan apa mereka bisa menundukkan dunia hampir sepertiga belahan bumi ini? Dengan Islam. Islam apa yang telah membuat mereka jaya? Yaitu dengan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya. Orang yang mengamalkan sunnah itu sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Hibban, wa man tamassaka bihi sad wa man rama khilafahu bad. Barang siapa yang berpegang teguh dengannya, pasti dia memimpin, menjadi pemuka. Dan barang siapa yang menyelisihinya, pasti dia binasa. Naam. Oleh karena itu, baik secara pribadi, atau masyarakat, atau bahkan negara, atau bahkan lebih luas daripada negara, kalau mereka mau mengamalkan sunnatun Nabi, pasti mereka menjadi orang yang terdepan dan pemuka. Ya. Nah, tapi kalau mereka menyelisih sunnatun Nabi, mereka tinggalkan ajaran Nabi ini, mereka abaikan, mereka tidak pedulikan, maka itulah saat-saat mereka akan mengalami kehancuran dan kebinasaan itu. Ya. Makanya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yaziru anha illa halik. Tidak akan ada yang menyimpang, melenceng daripada sunnah ini melainkan orang yang binasa. Ketika umat ini meninggalkan sunnatun Nabi, terjadi berbagai macam fitnah. Fitnah pertikaian, fitnah perselisihan, fitnah peperangan, permusuhan di antara mereka, kemudian fitnah dikuasai oleh musuh dari orang-orang kafir, bahkan terjadi pada mereka banjir darah, sembelih oleh orang-orang kafir tatkala mereka meninggalkan sunnatun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya. Ini semua ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, membuat kita termotivasi kembali untuk selalu menghidupkan apa saja yang diajarkan oleh Nabi. Ya. Oleh karena itu, as-sahabatu radhiyallahu anhum sampai dalam perkara-perkara yang mungkin sifatnya jibiliyah, hanya tabiat manusia, kalau mereka melihatnya itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka melakukannya. Tidak peduli mereka apakah ini karena tabiatnya Nabi sebagai manusia atau bukan. Karena mereka melihat mengikuti Nabi selama dalam rangka cinta kepada beliau itu adalah keutamaan. Diriwayatkan dalam as-sahihain dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yatatabba'u ad-dubba min hawali as-saffa. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mencari-cari sebuah makanan yang disebut dengan ad-dubba dari sekitar nampan yang ada di hadapannya. Falam azal uhibbu ad-dubba'a min dzalikal yaum. Maka mulai dari hari itu, kata Anas bin Malik, aku mencintai makanan yang bernama ad-dubba. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam senang dengan makanan itu. Ini kalau kita tinjau dari sisi hukum, mungkin bisa dikatakan bahwa ini adalah sunnah jibiliyah. Kesukaan Nabi kepada sebuah jenis makanan ini adalah tabiat manusia. Sebagaimana manusia lainnya memiliki kesenangan dan hobi terhadap makanan-makanan tentu. Tetapi Anas bin Malik radhiyallahu anhu tatkala melihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti dan mencari-cari makanan ad-dubba, dia tahu bahwa Nabi menyukai makanan tersebut, maka mulai dari hari itu dia menyukai makanan itu. Karena mengikuti apa saja yang diperbuat oleh Nabi adalah keutamaan. Ini pandangan as-sahabatu radhiyallahu anhum. Nah, dikeluarkan di dalam Al-Hilyah oleh Abu Nu'aim dan juga oleh Al-Bayhaqi, bahwasanya anna Abdullah ibn Umar kana yattabi'u amra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Abdullah bin Umar selalu mengikuti urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa atharahu dan segala jejak-jejaknya, wa halahu dan segala kondisinya, wa yahtammuhi dan dia sangat perhatian terhadapnya, hatta kana qad khifa ala aqlihi min ihtimamihi bidzalik, sampai-sampai dikhawatirkan akalnya terkena sesuatu karena beliau sangat perhatian dengan segala kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini menunjukkan betapa perhatiannya Abdullah bin Umar dengan segala gerak-gerik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebagian riwayat, ya, bahwasanya Abdullah bin Umar berhenti di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti, pada suatu jalan yang pernah dilewati oleh beliau. Sampai ditanyakan kepada beliau, kenapa engkau berhenti wahai Abdullah? Atau yang semakna dengan ini? Beliau menjawab, karena aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di jalan ini. Ya. juga disebutkan dalam riwayat di mana Abdullah bin Umar kencing di suatu tempat di mana dia pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti kencing di tempat itu. Nah, ini menunjukkan betapa bahwasanya ashabun nabi sangat mengikuti an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita maksud dengan sunnatun nabi di dalam semua pembahasan kita ini yaitu ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik ajaran itu adalah ajaran yang wajib atau ajaran yang sunnah mustahabbah. Ya. Jadi tidak hanya terfokus kepada apa-apa yang sunnah mustahabbah, mandubah, nafilah. Ya. Yang apabila dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ini pembagian ahli fikih, al-fuqaha, ketika membagi hukum dalam Islam. Mereka nyatakan bahwa hukum itu ada lima. Wajib, kemudian mustahab, kemudian makruh, kemudian haram, kemudian mubah. Nah, ketika mereka mendefinisikan apa itu yang wajib adalah apa yang diperintahkan untuk dilaksanakan. Apabila dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa. Ini wajib kata mereka. Kemudian apa yang sunnah, yang mustahabbah atau nama lainnya mandubah atau nafilah. Ini yang apabila dikerjakan berpahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Pembahasan kita lebih luas dibanding apa yang mereka sebutkan ini. Dalam kitab-kitab akidah, kalau disebutkan oleh para ulama tentang sunnatun nabi, maka yang dimaksud adalah tariqun nabi, jalan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seutuhnya. Baik yang hukumnya wajib atau yang hukumnya sunnah mustahabbah atau apa yang beliau ajarkan sebagai makruh atau sebagai haram atau sesuatu yang mubah, atas semuanya itu adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan sunnah. Kemudian sunnatun nabi ada yang berupa ucapan, perbuatan dan pengakuan. Naam. Ini semua termasuk dalam kategori as-sunnah. Baik. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Berkata Al-Ghazali rahimahullah yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas di dalam Daruratul Ihtimam, Daruratul Ihtimam bis Sunan an-Nabawiyyah. Kata beliau, "I'lam, ketahuilah, anna miftah as-sa'adati fi ittiba'i sunnati wal iqtida'i bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Ketahuilah bahwasanya kunci kebahagiaan itu adalah di dalam mengikuti sunnah dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jami'i masadirihi wa mawaridih, dalam semua sumbernya, wa harakatihi wasakanatih, dan di dalam semua gerakannya dan diamnya, hatta fi hay'ati aqlihi wa qiyamihi wa naumihi wa kalamih, sampai dalam kondisi makannya, berdirinya, tidurnya dan ucapannya. Lastu aqulu dzalika fi adabihi fil ibadati faqat, aku tidak mengatakan itu hanya seputar adab-adab peribadatan-peribadatannya saja. Li'annahu la wajha li ihmalis sunanil waridati fi ghairiha, karena tidak pantas mengabaikan sunnah-sunnah yang datang dalam selain perkara ibadah. Bal dzalika fi jami'i umuril 'adat, bahkan itu berlaku pada semua urusan adat istiadat. Hadihil ittiba'ul mutlaq, dengan beliaulah sikap mengikuti secara mutlak. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Ar-Rasul kepada kalian, maka ambillah, dan apa yang dia larang kalian, maka berhentilah. Hal ba'da dzalika, apakah setelah itu, yaliqu bi'aqilin, pantas bagi seorang yang berakal, ayyatasahala imtithalis sunnah, untuk dia bermudah-mudah, bergampang-gampang di dalam mengamalkan as-sunnah. Fayaqulu hadza min qabilil adat, sehingga dia menyatakan ini hanya adat, kebiasaan saja. Fala makna lil ittiba'i fi, tidak ada pengertian untuk mengikuti di dalamnya. Fa inna dzalika yaghliqu anhu baban 'aziman min abwabis sa'adah. Beliau, sesungguhnya ucapan yang demikian itu menutup dari orang itu pintu yang besar dari pintu-pintu kebahagiaan. Ya, ya. Kalau kita cinta sama Nabi, ya. Kalau kita sayang sama Nabi, kalau kita mengagungkan dan memuliakan Nabi, ikuti ajarannya. Ya, bukan hanya sekedar mengucapkan selawat kepada beliau. Sallu ala nabi, kemudian kita mengatakan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ini baik, bukan perkara yang buruk, baik dan mendapatkan pahala. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah seorang mengikuti semua gerak-gerik Nabi, apa yang dia mampu. Orang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam, dia perlu menutup mata dari status hukum di dalam mengikutinya. Apakah ini wajib atau mustahab? Ya, bagi dia wajib atau mustahab, sama-sama dia kejar untuk dilaksanakan. Ya. Sehingga pandangan sebagian orang, kalau perkara yang mustahab itu adalah untuk ditinggalkan, ini tidak berlaku bagi orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian orang ketika dia disampaikan kepadanya, ya akhi atau wahai saudaraku, kenapa engkau tidak mengamalkan ini? Ini kan sunnah. Iya kan sunnah, mustahabbah. Kan tidak wajib. Artinya apa? Bahwa dia akan meninggalkannya karena tidak wajib. Nah, ketika dia dilarang, ya ini makruh, perkara yang kurang senangi, kurang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyatakan ya kan makruh, bukan haram. Artinya bahwa dia akan melaksanakannya. Ini adalah neraca yang terbalik. Mestinya orang yang cinta kepada Nabi, yang telah mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, bersegera dan bergegas untuk mengamalkan apa yang dia tahu bahwa itu dianjurkan oleh Nabi. Bersegera dan bergegas meninggalkan apa yang dia tahu bahwa itu tidak disenangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, niscaya dengan demikian dia akan mendapatkan kebahagiaan itu. Makanya kata Al-Ghazali rahimahullah, apakah setelah ini, setelah Allah perintahkan kita untuk mengikuti Nabi, setelah Allah katakan bahwa mengikuti Nabi itu mendatangkan kecintaan dari Allah, pantas orang yang berakal untuk mengabaikan sunnatun Nabi? Tentu tidak. Ya. Orang yang berakal niscaya dia akan bergegas untuk mencapai sunnatun Nabi sehingga dia meraih kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Al-Ghazali ini mengalami beberapa proses di dalam kehidupannya. Ya rahimahullah, pernah berkecimpung di dalam dunia tasawuf, ya. Kemudian di dalam dunia al-falsafah, ya. Dan mengkedepankan segala logika yang mengaduk-aduk ajaran agama. Tetapi beliau rahimahullah, di akhir daripada kehidupan beliau, beliau kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Beliau capek dengan segala ajaran falsafah dan tasawuf yang beliau pelajari, sehingga beliau bosan dengan berbagai macam argumen-argumen logika, ya, penilaian-penilaian akal yang semuanya membingungkan. Sampai pada akhirnya beliau rahimahullah mengambil Sahih Al-Bukhari, membaca Sahih Al-Bukhari, kembali kepada sunnatun Nabi, ya, mengikat agamanya dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau disebutkan meninggal dalam keadaan mendekat Sahih Al-Bukhari di atas dada beliau rahimahullah. Nah, berkata Al-Qadhi Iyam di dalam kitabnya Al-Shifa, wahadihi siratus salaf hatta fil mubahat. Inilah jalan hidup para pendahulu kita sampai dalam perkara-perkara yang mubah, wasyahawatin nafs, sampai dalam perkara-perkara syahwat jiwa. Waqad qala Anas hina ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u dubba min hawali al-qas'ah, fama ziltu uhibbu dubba min yaumi idzin. Berkata Anas tatkala melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari-cari ad-dubba dari sekitar nampan yang ada di hadapan beliau, maka aku selalu mencintai makanan ad-dubba dari saat itu. Nah, ini seperti yang tadi telah kita jelaskan. Ya. Kalau kita mengikuti Nabi dalam perkara-perkara yang dibiliyah, dalam rangka sayang, cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pahala di sisi Allah. Ya. Di sana ada perkara-perkara jibiliyah, siapa yang dilakukan oleh Anas bin Malik, ya, atau seperti perkara lainnya, yaitu misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai al-imamah, memakai sorban. Memakai sorban itu adalah adatul Arab, kebiasaan Arab, ya. Sehingga apabila seorang melakukannya bukan karena cinta kepada Nabi, hanya sekedar memperbuatnya sebagai tutup kepala, dia tidak mendapatkan apa-apa. Karena itu adalah adat istiadat kebiasaan Arab. Tapi kalau dia nyatakan bahwa dia melakukan itu dalam rangka cinta kepada Nabi, karena Nabi melakukannya, beliau memakai sorban, dia mendapatkan pahala. Ya. Naam. Ini semua adalah dalam rangka mengikuti An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kemudian dikatakan oleh Al-Qadhi Iyadh, "Wa hadzal Hasan ibn Ali wa Abdullah ibn Abbas wa ibn Ja'far atau Salma wa sa'aluha an tad'a lahum ta'aman mimma kana yu'jibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ini Al-Hasan bin Ali, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ja'far, mereka mendatangi Salma dan mereka memintanya untuk membuatkan bagi mereka makanan yang dahulu membuat kagum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ibnu Umar yalbasu ni'al as-sibtiyah wa yasbahu bis-safra. Dahulu ibnu Umar memakai sandal as-sibtiyah, yakni sandal tertentu yang dahulu dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mencelup, mewarnai ubannya dengan warna kuning. Idra'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dhalik. Ketika beliau melihat An-Nabiya sallallahu alaihi wasallam melakukan yang demikian itu. Baik. Kemudian berkata Syekh Abdul Salam bin Marjah, "Kalau anna kulla fardin min abna'i hadhihi al-ummati نشأ وبين عينيه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منها آدابه وأخلاقه وحركته وسكونه ما استطاع إلى ذلك سبيلا." Kalau seandainya setiap pribadi dari generasi umat ini lahir dan di hadapannya ada sejarah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yang dia bisa mengambil daripadanya adab-adab beliau, akhlak-akhlak beliau, gerak-gerik beliau, diamnya beliau, semampu apa yang dia bisa, la nasya'a jailun, niscaya akan lahir suatu generasi, imanuhu kal jibal, yang keimanannya seperti gunung, yakdhifur ru'ba fi qulubi a'da'ina, yang akan melemparkan rasa takut ke dalam hati para musuh kita, ala masirati syahrin, sejarah perjalanan satu bulan, wa yanhadu bil ummati ila a'lama khabbu ilaihi minas sa'ada, ia akan bangkit bersama umatnya kepada kebahagiaan yang paling tertinggi, wasiyada, dan kepemimpinan yang paling tertinggi. Wala yansurannallahu man yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz. Niscaya Allah akan menolong siapa yang menolongnya. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Nah, sekarang kalau kita tidak mendidik umat ini, para generasi muda, dengan sunnatun nabi, kira-kira apa yang membuat kemuliaan bagi umat ini? Jadi kita jangan selalu menyudutkan penguasa, pemerintah begini, penguasa begini, dan sebagainya. Ya. Sekarang yang perlu digalakkan, baik secara pribadi, masyarakat, pemerintah, penguasa, dan sebagainya, mari kita sama-sama introspeksi diri. Ya, untuk sama-sama mengamalkan sunnatun nabi. Ya. Kalau seandainya kita belum mampu untuk mendapatkan penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, masyarakat-masyarakat yang mereka mengamalkan sunnatun nabi, mari masing-masing kita yang sudah punya kesadaran untuk mengamalkan sunnatun nabi, mengamalkan apa yang dia mampu. Ya. Dan kita sebarkan dakwah kepada sunnah ini dengan seluas-luasnya, dengan apa yang kita mampu. Nah, sehingga dengan demikian kita hidupkan al-alamul islami yang ada di sekitar kita dengan sunnatun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka insyaallah ta'ala kita berharap dari masing-masing pribadi ini akan lahir generasi-generasi yang cinta kepada sunnah, yang mengilmui sunnah, yang mengamalkan sunnah, yang mendakwahkan sunnah, yang sabar di atas sunnah. Permasalahan kita sekarang ini bukan kekurangan harta benda, bukan kekurangan teknologi. Berapa banyak orang-orang yang miliarder, orang-orang yang melimpah ruah hartanya dari kalangan muslimin. Tidak terhitung jumlahnya. Tidak di Indonesia dan tidak yang di luar Indonesia. Ya. Banyak orang-orang Islam itu yang kaya raya. Yang tidak tahu hartanya itu harus dikemanakan dan diapakan. Bukan sedikit jumlah mereka. Demikian pula, umat ini tidak kekurangan ahli-ahli teknologi. Bahkan di antara mereka ada yang profesor, doktor, ini, itu. Subhanallah. Demikian pula dari sisi persenjataan. Tidak kurang umat Islam itu. Subhanallah. Bahkan negara-negara Islam itu sebagiannya punya persenjataan nuklir sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang kufar. Nah, seperti Pakistan misalnya. Subhanallah. Tapi apa permasalahan umat ini seluruhnya? Kok mereka seperti apa yang dinyatakan oleh Nabi? Huta'un kahuta'isail. Mereka itu ibarat buih dari buih lautan. Ya. Karena mereka jauh daripada agamanya. Ya. Mereka tidak kenal apa itu sunnatun nabi. Ya. Yang mereka kenal di dalam memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya dengan zikir-zikir atau yang semacam itu. Ya, peringatan-peringatan itu sudah mereka anggap cukup di dalam memuliakan Nabi, itu sudah mengikuti ajaran Allah. Padahal ajaran Nabi itu adalah agama ini secara sempurna. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajari kita apapun di dalam agamanya ini. Sampai-sampai disebutkan di dalam riwayat di mana sahabatu radhiyallahu anhum menyatakan, "Wa ma tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tidaklah An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meninggalkan kami illa yubayyinu lana, melainkan beliau menerangkan kepada kami saya ulangi. Laqad tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kami. Wa ma yuharriku qairun janahaihi fis sama' illa dzakarana minhu ilma. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami kecuali dalam keadaan tidaklah seekor burung menggerakkan kedua sayapnya di langit, melainkan beliau menyebutkan kepada kami ilmu daripada perkara itu. Ini dinyatakan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Artinya semua telah dijelaskan oleh Nabi. Aqidatan wa manhajan wa ibadatan wa akhlaqan wa da'watan wa ibadatan wa siyasatan wa iqtisadan wa ijtima'iyan, semuanya baik secara aqidah, manhaj, suluk, ibadah, kemudian siyasah, politik, kemudian kemasyarakatan sosial sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agamanya adalah agama yang lengkap sebagai nabi yang terakhir kepada umat manusia. Maka kalau kita mau kembali kepada sunnah beliau alaihi salatu wassalam, tidak akan ada kehinaan-kehinaan yang terjadi pada umat ini. Di dalam riwayat Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza razitum bizar'. wa akhadtum adnabal baqar idza tabayatum bil aina wa raditum bil zar wa akhadtum adnabal baqar wa taraktumul jihada fi sabilillah sallallahu alaikum dhallan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Beliau alaihi salatu wassalam menyatakan, apabila kalian telah sibuk dengan jual beli yang riba, kalian telah rela dengan bercocok tanam dan dengan peternakan, lalu kalian tinggalkan berjihad di jalan Allah, Allah akan kuasakan kepada kalian suatu kehinaan yang Allah tidak akan pernah mencabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agamanya, agama yang telah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita melihat, ya, mendengar berita-berita penindasan-penindasan kaum muslimin, penghinaan-penghinaan, pelecehan-pelecehan kepada kaum muslimin, ya, apakah nanti kita dengar kadang ada di Kashmir, di Ceknya, di sini, ya, di mana kaum muslimin ditindas oleh orang-orang kafir. Terakhir yang kita dengar adanya agresi Israel kepada jalur Gaza. Dan semuanya itu, subhanallah, itu sudah dijanjikan oleh Allah Jalla wa'ala apabila mereka kaum muslimin jauh daripada agama mereka. Sallallahu alaikum dhullan, kata Allah, Allah akan kuasakan kepada kalian kerendahan. La yanzi'uhu ankum, yang Allah tidak akan pernah cabut kerendahan itu dari kalian. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian, kepada sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terus terang saja bahwa dari mereka kaum muslimin yang dihinakan dan direndahkan oleh musuh-musuh Allah itu, terkadang kita tidak bisa membedakan mereka dengan musuh-musuh Allah tersebut. Banyak di antara mereka yang tidak mau sholat. Ini perkara-perkara yang jelas saja kewajibannya, belum lagi yang sunnah-sunnah, kan gitu. Dari sisi penampilannya pun kita sulit membedakan. Yang Yahudi tidak ada jenggotnya, yang muslim juga itu, ya kan? Yang Yahudi pakaiannya dalam kondisi mereka pakai kaos oblong atau pakai apa? Jaket dari jeans atau semacam itu, celananya juga jeans, yang muslim juga demikian. Subhanallah. Nah, yang paling kita sesalkan yaitu banyak di antara mereka untuk perkara sholat sekalipun masih meninggalkan. Bagaimana mereka akan ditolong oleh Allah Jalla wa'ala? Ya. Subhanallah. Jadi ini akibat daripada kelengahan-kelengahan mereka sendiri. Ya. Kita mendoakan kaum muslimin, du'afa'ul muslimin, semoga mereka diselamatkan oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah dari musuh-musuh yang menindas dan menganiaya mereka. Dan semoga Allah Jalla wa'ala memberi hidayah kepada mereka dengan segala peristiwa itu, agar mereka kembali kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Di antara keuntungan atau kemanfaatan mengamalkan sunnatun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yaitu mereka terlepas daripada kesesatan sebagaimana yang telah dinyatakan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazighu anha illa halik, tidak akan ada yang melenceng daripadanya kecuali orang yang binasa. Sekarang apabila ada seorang yang ingin masuk Islam, tentu dia akan dibingungkan oleh banyaknya berbagai aliran, kelompok, pemahaman, dan sebagainya di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan orang-orang yang sudah lama berkecimpung di dalam keislamannya, yang semenjak dia lahir sebagai muslim pun bingung ya, dengan berbagai pertikaian dan perselisihan di kalangan kaum muslimin ini. Maka bagaimana kita selamat dari segala penyimpangan, dari segala hawa nafsu yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap Islam ini? Caranya yaitu dengan kita kembali kepada sunnatun Nabi. Ajaran Nabi ini lengkap. Sehingga kalau kita beragama, jadikan agama itu dasarnya adalah kitabullah, kemudian sunnah. Supaya kita selamat di dalam memahami kitabullah dan di dalam memahami as-sunnah ini, mari kita pahami Al-Quran wa sunnah itu dengan orang-orang yang sangat mengerti tentang kitabullah wa sunnah itu, yaitu para sahabat Nabi, yang mereka langsung memahami as-sunnah daripada lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ada seorang sebagai perantaranya. Langsung mereka mendengarnya dari lisan beliau, langsung mereka melihatnya dari perbuatan beliau, langsung mereka mengalaminya dari kondisi beliau. Bahkan dinyatakan oleh sebagian as-sahabah, yaitu Abdullah bin Mas'ud, kami tahu kapan turunnya Al-Quran dan di mana turunnya Al-Quran dan pada peristiwa apa turunnya Al-Quran itu. Nah, kita ambil pemahaman mereka-mereka ini supaya kita tidak melenceng di dalam memahami Al-Quran dan sunnah Nabi. Ya. Kemudian setelah sahabat itu, tentunya yang paling mengerti tentang sunnatun Nabi adalah para pengikut as-sahabah, murid-murid mereka yang diistilahkan dengan at-tabi'in, yang mewarisi ilmunya sahabat. Ya. Kemudian setelah mereka adalah atba'ut tabi'in, yang mewarisi ilmunya tabi'in. Nah, kemudian setelah mereka itu terus berlanjut pada ulama-ulama, para alim ulama Islam yang terkemuka, yang mereka menjunjung tinggi sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti al-Imam Syafi'i, al-Imam Ahmad, al-Imam Malik, al-Imam Al-Auza'i, al-Imam Al-Thawri, al-Imam Al-Layth, al-Bukhari, Muslim dan sebagainya. Ya. Naam. Maka jalurnya jelas. Sehingga dengan demikian kita selamat dari segala penyimpangan-penyimpangan hawa nafsu orang-orang yang tidak bertanggung jawab di dalam agama ini. Ya. Satu hal yang selalu saya tegaskan di dalam banyak kesempatan, yaitu hendaklah kita mencamkan dan memahami bahwa agama ini adalah kitabullah wa sunnah dengan pemahaman generasi terbaik as-sahabatu at-tabi'in dan at-tabi'ut tabi'in, dan bahwasanya agama itu bukanlah ajaran tokoh agama. Tokoh agama itu bukan agama. Ndak ulama, ndak kiai, ndak ustadz, siapapun dia, tokoh agama itu bukan agama. Kenapa? Karena mereka berhak mengotak-atik agama ini. Agama ini sempurna setelah ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah menyatakan kepada nabinya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, aku sempurnakan bagi kalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Nah, kemudian di antara kemanfaatan mengamalkan sunnatun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu dengan mengamalkan sunnatun Nabi berarti kita memuliakan syiar-syiar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, "Zalika wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka sungguhnya yang demikian itu termasuk daripada ketakwaan hati. Naam. Maka barang siapa yang mengamalkan sunnah, berarti dia meninggikan syiar agama Allah. Sehingga untuk apa kita merasa kecil hati ketika kita mengamalkan sunnah? Malu-malu ketika mengamalkan sunnah. Justru ketika kita mengamalkan sunnah ini, kita merasa bangga. Bangga dengan kenikmatan yang telah dilimpahkan oleh Allah. Bangga dalam artian yang positif, yaitu kita merasa mulia dengan sunnatun Nabi dan tidak merasa hina. Bangga dalam artian congkak dan sombong. Karena sebagian orang merasa hina dan rendah kalau dia mengamalkan sunnatun Nabi. Takut-takut untuk mengamalkan sunnah. Nanti dicela oleh orang. Nanti dikucilkan oleh manusia. Nanti begini, nanti begitu. Bahkan sebagian kalau dia pergi mempelajari agama ini, dia malu untuk mengatakannya kepada yang lain. Dari mana, Pak? Entah, cuma jalan tadi dari sana. Padahal dia baru pulang ngaji. Sebagian ada yang sampai seperti itu. Karena malu. Ini tidak pantas. Mungkin sebagian kita malu ketika anaknya dipondokkan untuk belajar sunnatun Nabi. Sehingga kalau ditanya anaknya di mana, anaknya mondok. Dengan suara yang rendah dan wajah yang sipu-sipu malu. Sementara sebagian yang lain merasa bangga dan angkat kepala kalau anaknya sekolah di tempat-tempat yang umum. Kuliah di sini misalnya. Al-muhim, kebanggaan dan merasa mulia dengan mengamalkan sunnatun Nabi ini dalam rangka kita menegakkan syiar-syiar agama Allah Jalla wa'ala. Kenapa kita harus malu di dalam mengamalkan sunnatun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam? Sekarang ini para pemuda dan masyarakat kita gandrung kepada setiap apa yang datang dari barat. Padahal yang datang dari barat itu jelek-jelek. Mulai dari pakaian yang jelek-jelek. Bagaimana tidak jelek, robek-robek seperti itu. Rambut yang jelek, gondrong-gondrong kayak gundurwo. Kemudian seperti itulah gaya dan pola hidup barat yang penuh dengan kerendahan dan kehinaan. Mereka merasa bangga dan berani tampil beda di tengah-tengah masyarakatnya. Tidak peduli. Jadi kalau yang mengamalkan sunnah malu-malu, takut-takut. Ada apa? Mereka yang alal batil meniru orang-orang kafir yang tidak mengerti adab, sopan santun dan akhlak. Merasa bangga dengan kengawurannya. Kenapa kita merasa malu dengan syiar agama yang kita pakai? Sunnatun Nabi yang telah diajarkan kepada kita. Jangan kita merasa malu. Samping kita mengamalkan sunnatun Nabi juga sebagai dakwah. Dakwah dengan perbuatan. Bahwa ini adalah sunnatun Nabi. Bagian kita misalnya kalau ngaji pakaiannya insya Allah pakai jubah, kemudian apa, kalau suah ada pakai serban, masya Allah. Tapi kalau sudah keluar dari ngaji, sudah serbannya entah kemana, kalau suahnya entah kemana, jubahnya disimpan, gamisnya disimpan, kayaknya seperti itu. Belum sanggup untuk menghadapi masyarakatnya dengan penampilan yang baik, penampilan yang sunnah. Sehingga masih necis dengan gaya-gaya seperti itu. Khususnya anak-anak muda yang kuliah atau yang semacam itu. Yang akhwat juga demikian. Ketika ngaji kadaran itu, masya Allah. ya. Ya, sudah keluar dari tempat kajiannya untuk kegiatan lain, sudah hilang. Ya, cadarnya dibuka, pakaiannya sudah mulai juga seperti itu, warna-warni dan sebagainya. Ya. Mana rasa mulia dengan mengamalkan ajaran Allah Jalla wa'ala? Mana menampakkan syiar daripada agama Allah? Ya. Nah, pakailah pakaian yang syar'i dimanapun kita berada. Ya, yang ikhwan nampakkan pakaian yang syar'i dengan jubahnya atau dengan gamisnya, dengan kolam suahnya, ya, sehingga nampak bahwa ini adalah orang yang baik, ini adalah sunnatun Nabi, ini adalah apa yang pernah dilakukan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kita cukupkan dulu sampai di sini untuk sesi qoblat zuhur. Insyaallah kita lanjutkan ba'da zuhur biiznillahi ta'ala. Sesudahi wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.